شهيد يا حسين، يا مظلوم يا مقتول، يا شهيد يا حسين. حمباران pasir Karbala memerah darah syuhada. Keluhkan duka tiada daya memeluk luka tubuh Husaina. Tersiram darah Abu Abdillah, bermandikan darah Abu Abdillah. Sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Amin. Assalamualaikum mujtahidin muqallidin fiddin wal ulama wal amilin والشهداء والصالحين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان وإلى أرواح آبائنا وإلى أرواح وإلى حضرة شيخنا وسلطاننا سلطان الأولياء سلطان المحمود سيدنا الشيخ شريف هداية الله وسيدنا الشيخ شريف رجاء محمد بن عبد وسيدتنا شريفة مدارم وسيدتنا نعمة ترجمة سمبانة وسيدتنا نعمة صفواتي وسيدتنا نسكندساري سيدنا ومولانا بن شكرا ومولانا الشيخ مرشد حجة الله وإلى حضرة الشيخ باقي الكهفي والشيخ بايات الله الأرواح جميل أولاد الشيخ المشهورين في جزيرة جاوة أرواح جميل أولياء والسلاطين القبور المقبول لنا في قلوب سمو مجاني أجودهم وفروعهم حواشيهم وبكراماتهم نسألك الكرامة والبركة الشفاعة السلامة والعافية أصل المقصود الإجابة التوفيق الداية بكراماته تسبي الله حج بيتك الحرام زيارة حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة معافية وسلامة ولطف مغلول مرام بكراماته نسبك يا الله نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإتهام العزمات وتأمين المعاد وستر العورات وجل الأرزاق الطيبات وقضاء الديون وتحقيق الظنون إزالة الحجر الغياهب والخواتم والعواقب وكشف القلوب وغفران الذنوب برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح ابائنا وامهاتنا وجدادنا وجدتنا واعمامنا وعماتنا واخواتنا وخواتنا المسلمين من المسلمات والمؤمنين منهم والمؤمنات في بر الله اجمعين الى حضره النبي وسيدنا الحسين الفاتحه. اعوذ بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ati wa nahdha. Ashab al-fadilah, sahadatana Ahli Baitul Mustafa, Habaibana A'azzahumullah wa ala ra'asihim As-Sayyid Hasan Dalil Al-Ajruz, Hadratul Syekh Ki Haji Mahfud Kiai Hasan Kriani, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama Arwani Amin, rekan-rekan pengurus pergerakan mahasiswa insyaallah Islam, pimpinan forum umat Islam wilayah 3 terutama Ustaz Syekhu, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, alhamdulillah pada malam hari ini saya juga merasa berbahagia bisa menghadiri atau ikut menghadiri acara yang sangat mulia, zikra syahadati seperti Rasulullah SAW, Sayyidina wa Imamina Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya, mendapatkan syafaatnya, sehingga kita menjadi umat yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Soal ada halangan tempatnya pindah, saya harap kepada seluruh panitia jangan marah. Maafkan mereka yang memindahkan tempat acara ini. Maafkan ya. Jangan marah, jangan dendam. Allahumma ihdihim fa innahum alhamdulillahilladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Hadirin yang saya hormati, setelah Al-Khalifatul Rashid yang keempat, Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibantai, dibunuh pagi Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 40 oleh seorang yang namanya Abdurrahman ibn Muljam. Pembunuh Sayyidina Ali ini orangnya qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Yang bunuh Sayyidina Ali itu orangnya tiap malam tahajud sampai jidatnya hitam. Tenang itu, betul itu. Tiap siang, tiap hari puasa. Hafiz Quran. Mengapa dia membunuh Sayyidina Ali? Karena menurut dia, Ali itu kafir. Telah kafir, keluar dari Islam. Kenapa kafir? Karena Ali menerima hasil rapat manusia. Hukum atau keputusan yang dihasilkan rapat manusia. Padahal, la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa'ulaika humul kafirun. Dan barang siapa menggunakan hukum sesuai hukum Allah, kafir. Ali menggunakan hukum, bukan hukum Allah. Hukum keputusan rapat di Dumatul Jandal. Maka Ali tidak menggunakan hukum Allah berarti kafir. Kalau kafir harus dibunuh halal darahnya. Anak kemarin sore mentang-mentang jidatnya hitam, jenggotnya panjang. Ya Allah. Mengkafirkan awal man aslama minas sibyan sihru rasulillah Fatih Khaybar minas sabiqin awal al-mubasharina bil jannah Kabul Ilm. Oh, banyak sekali gelarnya, saya enggak hafal. Anak kemarin sore mengkafirkan remaja yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali sholat jamaah di Masjidil Haram, diketawain, ditonton oleh Abu Jahal dan teman-temannya itu 3 orang. Imamnya Rasulullah SAW, makmumnya Sayyidah Khadijatul Kubra dan Sayyidina Ali. 3 orang itulah yang pertama kali sholat terang-terangan di dunia ini. Dikafirkan oleh anak kemarin, maklum pernah ikut pesantren kilat 2 minggu libur sekolah itu. Sihir Rasulullah, menantu Rasulullah. Kabul Ilm, sahabat yang intelek, yang cerdas. Kalau panjang kalau saya ceritakan kecerdasan Sayyidina Ali luar biasa. Minas sabiqin al-awwalin al-mubasharin bil jannah. Orang, salah satu orang yang sudah dikasih tahu, diberitahu, pasti masuk surga. Di samping Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah. Itu orang 10 yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Dan Fatih Khaybar, Imam Ali lah yang dipercaya oleh Rasulullah memimpin perang mengalahkan benteng terakhirnya Yahudi di Khaybar. Itu Sayyidina Ali yang memimpin perangnya itu. Dan termasuk beliau juga orang yang selalu hadir, selalu ikut bersama Rasulullah di peperangan-peperangan perjuangan jihad fisabilillah. Yang itu dikafirkan oleh anak kemarin sore namanya Abdurrahman ibn Muljam. Masya Allah. Ini penyakit kayak gini sudah mulai masuk ke Cirebon. Alah, baca Qur'annya kerentang-kerentong. Ngerti gak itu asbabun nuzul? Ngerti gak itu tafsir? Ngerti gak itu mustalah hadis? Soheh, hasan, do'if? Ngerti gak itu qiraat sab'ah? Apalagi qiraat sab'ah, qiraat biasa juga bener kok. Ngerti gak usul fiqh? Ngerti gak itu ilmu kalam? Tarikhut tamadun? Tarikhul hadara wa taqafah? Ngerti gak itu? Tahu-tahu mudah sekali mengkafirkan orang atau menyalah-nyalahkan orang. Ya maklumlah mereka, fa'innahum la ya'allahumma diqawmi fa'innahum. Alah, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana hubaqa juhala. Hadirnya saya hormati. Setelah Sayyidina Ali terbunuh di Kufah, maka gubernur Syam yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Hashim tidak ada saingan, tidak ada yang diperhitungkan lagi. Maka dia mendeklarkan dirinya menjadi penguasa tunggal. Setelah itu buru-buru cepat-cepat mengangkat anaknya yang namanya Yazid. Diangkat menjadi putra mahkota yang akan mewarisi tahta. Jadi nanti kalau mati langsung otomatis penggantinya adalah anaknya yang namanya Yazid. Yazid ini ibunya namanya Maisun. Maisun itu orang Badui pedalaman ibunya itu. Malah ibunya gak senang hidup di istana, kembali ke Badui, kembali ke padang pasir, suka tidur di kemah, suka hidup bebas padang pasir, itu ibunya Yazid. Yazid sendiri tidak pernah ngaji, gak pernah belajar agama, belajar berburu, naik kuda, berpanah, ya, itu ya, belajar memainkan senjata. Setelah Muawiyah meninggal, Yazid langsung menjadi penggantinya, penguasa umat Islam. Datanglah atau diutuslah beberapa utusan berangkat dari Damaskus ke seluruh provinsi mengambil baiat, mengambil sumpah setia dari tokoh-tokoh yang ada di situ agar bersumpah setia pada penguasa Yazid. Ke Mesir, ke Basra, ke Kufa, kemana-mana, dan diantara lain ke Madinah. Sampai di Madinah, para sahabat besar Abdullah bin Umar antara lain dan lain-lainnya mau biat karena dipaksa di bawah intimidasi. Kecuali imamna al-imam Sayyidina Husain, beliau jawab, nanti saya pikir dulu malam ini. Beliau tidak langsung biat, walaupun yang lain-lain juga mengajak biat, termasuk Ibnu Umar, sudah kita biat aja lah. Biat aja lah, kita kepaksa ini, kalau enggak waduh. Semuanya bisa terancam semuanya. Kayak dulu waktu zaman Orde Baru gitu kan kira-kira. Sayyidina Husain pulang ke rumah. Malam-malam di dalam kegelapan malam, beliau dengan seluruh keluarganya meninggalkan kota Al-Madinatul Munawwarah menuju Makkatul Mukarramah itu di malam hari dengan membawa seluruh keluarganya. Bayangkan, dari Madinah ke Mekah itu kalau naik bis saja atau naik mobil saja minimal 5 jam, paling cepat 6 jam lah. Ini jalan kaki lah kira-kira. Masuk kota Mekah, Syawal, Dzulqa'dah, orang pada datang haji. Begitu Yaumut Tarwiyah tanggal 8, orang-orang jamaah pergi ke Mina, jamaah haji. Sayyidina Husain bersama seluruh ahli baitnya dan pengikutnya keluar dari kota Mekah. Beliau sudah haji sudah. Sudah sering haji sudah. Makanya kita sudah sering haji, masih setiap tahun haji jadi koordinator besar malah. Lumayan lebihannya tuh bangun musala. Sayyidina Husain keluar dari Mekah. Di tengah jalan jumpa dengan seorang penyair yang terkenal. Namanya Farostak. Penyair terkenal itu. Tanya. Sebelum jumpa Farostak dulu. Jumpa. Dinasihati oleh seorang penasihat. Kalau engkau mau melakukan perjuangan, jangan ke Kufah. Karena orang Irak itu mudah sekali khianat. Itu sudah karakternya orang Irak. Mudah sekali berkhianat. Lebih baik kamu ke Yaman. Yaman itu jauh dari Damaskus. Dan Yaman orangnya hatinya mulia, jujur, tidak mudah khianat. Enggak, saya ingin menuju ke Kufah. Tetap Sayyidina Husain tujuannya Kufah. Di tengah jalan jumpa dengan Farazak. Farazak tanya, mau kemana? Ya Sibta Rasulullah, ya Habibi. Mau kemana wahai yang mulia Sayyidina Husain? Saya mau ke Irak. Mau apa? Saya di sana sudah ditunggu beberapa pengikut setia. Ini, saya menerima surat kurang lebih 100. Lebih dari 100 surat orang Kufah memanggil beliau supaya hijrah ke Kufah. Dan dari Kufah nanti membangun peradaban, membangun perjuangan lah. Dimulai perjuangan dari Kufah. Kata Farozdak, jangan. Orang Kufah itu mulutnya bersama kita, tapi hatinya bersama Bani Umayyah. Jangan percaya dengan orang Kufah. Enggak, saya tetap mau menuju ke Kufah. Udah kalau begitu, anak-anak kecil yang perempuan-perempuan jangan kamu ajak. Tetap diajak bersama. Ini memang Allah sudah khalaqahullah lisyahada. Allah menentukan Sayyidina Husain akan wafat, akan mati syahid. Beberapa masukan beliau tidak menerima atau tidak menerima masukan orang lain. Akhirnya beliau terus jalan bersama keluarganya, bersama anaknya, bersama ya khadamnya dan pasukan yang sangat sederhana. Kurang lebih 50 orang itu. Ini ada, ini bukunya namanya Ashabul Husain. Pengikut Husain yang bersenjata cuma 54 orang. Kemudian ada orang tanya pada Farozdak. Farozdak, kamu tadi serius banget ngobrol sama siapa sih? Ada orang melihat dari jauh. Setelah Husain pergi, Sayyidina Husain meninggalkan Farozdak. Orang tanya, Farozdak, ente ngomong sama siapa sih serius banget? Lama ngobrol. Lama, serius siapa itu? Jawabnya Farozdak. Hadalladhi tahriful batha'u wa tatahu. Warhillu ya'rifuhu wal baitu wal haramu. Hadza ibn khairi ibadillahi kullihim. Hadza taqiyyun naqiyyut tahirul alamu. Hadza ibn Fatimata in kunta tajhaluhu bi jaddihi anbiya'ullahi qad qutimu. Idza ra'athu quraishun qala qailuha. Ila makarimi hadza yantahil karamu yunma ila dirwatil izlati qasurat anna ilaha arabul islami wal ajamu. Tadi yang saya ajak ngomong itu, kamu gak tahu. Dia sudah dikenal oleh seluruh umat manusia. Dari penduduk haram maupun penduduk tanah halal, maupun yang di luar haram. Ka'bah pun kenal beliau. Bakha itu Mekah maksudnya. Kenal beliau. Siapa dia itu? Dia adalah anaknya orang yang paling mulia. Yaitu anak Sayyidina Ali. Dan dia sendiri At-Taqiyyun Naqi. Orang yang bertakwa, yang bersih. At-Tahirul Alam. Yang suci. Beliau adalah Ibnu Fatimah in kunta tajhaluhu. Kamu enggak tahu. Dialah putra Fatimah. Kalau kamu enggak tahu. Ketika orang Arab, orang Quraisy melihat dia, orang Quraisy akan mengatakan, orang inilah ujung paling puncaknya orang yang mendapatkan kemuliaan. Dan dengan kakeknya lah, para anbiya Allah, para nabi, para rasul diakhiri. Karena kakeknya nabi yang paling terakhir. Itu syairnya Farozdak. Perjalanan kemudian terus, sampailah di Padang Karbala, dihadang oleh pasukan. Kalau setahu saya 400 ya, enggak 4000. Kalau tadi Hasan 4000. Kalau saya tahu saya 400. 400 penunggang kuda diperintah oleh Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad. Yang mimpin pasukan itu Umar Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas yang memimpin pasukan itu. Jadi putranya sahabat besar juga yang memimpin pasukan itu. Terjadi rintasan, terjadi peperangan yang tidak seimbang, yang akhirnya semua mati syahid. Ringkas cerita, termasuk para pasukannya atau para tentaranya yang hanya berjumlah 54 orang, termasuk tadi yang disebut namanya Habib bin Mubahir, Ausajah bin Muslim, dan lain-lainnya. Dan putra-putranya, kecuali Imam Ali Zain Abidin. Kenapa enggak mati? Karena tidak keluar kemah, karena sakit, demam. Dan zaujatuhu, yaitu Fatimah, adiknya atau kakaknya, Sayyidah Zainab, itulah yang selamat. 4 orang kira-kira kurang lebih yang selamat. Sebenarnya sejak kemarin awal perang, para pasukan itu bisa kalau segera membantai Sayyidina Husain. Gampang. Tapi masing-masing tentara itu, yang 400 itu, jangan saya, biar teman saya yang bunuh. Kalau dia dekat, dia menjauh lagi. Supaya orang lain, jangan saya. Nanti kalau ada yang mendekat, mau membantu lagi, jangan saya. Sebenarnya mereka ragu semua. Mereka 400 orang ragu-ragu untuk membantai Sayyidina Husain. Kalau azan, kalau sholat berhenti. Kemudian tidak ada yang berani menjadi imam sholat. Semua sepakat Sayyidina Husain yang imamin. Jadi yang muslim sudah makmum itu. Ya, makmum. Panggil pas sholat, orang lagi. Sampai akhirnya, seorang yang Nazirul Jausan, dia orang paling berani. Tarik Husain dari kudanya, begitu jatuh, dinaikin, diinjak, tebas lehernya, kemudian kudanya menginjak-injak badan sampai menyatu dengan tanah Karbala, tinggal kepalanya. Kepalanya ditancapkan di tombak, dibawa ke Kufah, diarak di putra kota Kufah, bersama 4 keluarganya tadi. Dari Kufah dibawa ke Syria, Damaskus, perjalanan 4 hari 4 malam, di kereta itu, jadi kereta itu isinya, kepalanya Sayyidina Husain, kepalanya, kemudian Fatimah istrinya, Zainab saudaranya, Hazan Abidin anaknya, tahu gak? Misalkan saya dibawa ke Jakarta dengan kepala ayah saya di Kordisel atau di apalah. Jadi satu kereta itu isinya kepala dan istri, adik, saudara dan anak. Luar biasa itu. Sampai di Damaskus, kepala itu dipajang di depan istana Yazid. Setiap orang lewat diperintah oleh tentara istana suruh ya meludahin atau misu-misu atau ngata-ngatain. Begitulah ringkas cerita lah. Ringkas cerita saja, gak usah detail, nanti nangis semua nanti. Setelah sudah cukup lama, Sayyidah Zainab memberanikan diri mohon kepada Yazid agar diizinkan pulang ke Madinah bersama kepalanya Sayyidina Husain itu. Yazid mengizinkan. Akan tetapi di tengah jalan disusul oleh utusan Yazid, jangan sampai ke Madinah. Kalau pulang ke Madinah nanti bisa membakar semangat orang Madinah. Belokkan ke Mesir. Maka kepala Sayyidina Husain, Ra'su Sayyidina Husain berada di Kahirah di Mesir. Sebenarnya mau dibawa ke Madinah oleh saudara-saudaranya. Saya khawatir kalau datang ke Madinah bisa membangkitkan semangat perlawanan dari Madinah. Maka kepala Sayyidina Husain dibawa ke Mesir. Ali Zain Abidin putranya dipulangkan ke Al-Madinatul Munawwarah. Hadirin saya hormati. Mengapa saya harus cerita begini? Satu, bahwa yang harus kita ambil pelajaran, ideologi, perjuangan, agama, keyakinan tidak bisa besar tanpa ada pengorbanan, tanpa ada syahadah. Ini lepas dari masalah agama apa saja. Kristen bisa maju, banyak pengorbanan itu. Hindu, Buddha masih tetap ada, banyak pengorbanan juga. Islam pun bisa sampai sekarang masih kuat karena banyak darah syuhada, banyak apa? Pengorbanan nyawa, darah yang mengalir demi mempertahankan keyakinan. Pertama kali yang syahid di dalam agama Islam, pertama kali nyawa hilang dalam agama Islam, tadi yang disebut oleh Syed Hasan dari tadi, Sumayyah. Sumayyah itu istrinya Yasir, ibunya Ammar bin Yasir, yang dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian seminggu kemudian, suaminya Yasir juga dibunuh. Seminggu kemudian, Ammar akan dibunuh pura-pura murtad, pura-pura keluar dari Islam, wa qalbu mutmainnun illa illa man ukriya wa qalbu mutma'innatu Sayyidina Ammar ibn Yasir, putranya Sumayyah. Begitu pura-pura murtad, beliau lari menuju Rasulullah, lapor bahwa saya tadi pura-pura murtad, pura-pura mencaci maki engkau ya Rasulullah. Tapi hatimu bagaimana? Hati saya sedikit pun tidak bergeser dari iman. Ya tidak apa-apa. Itu adalah orang yang terpaksa dalam keadaan darurat. Ini pertama kali orang yang mati syahid dalam Islam adalah perempuan. Ya, kalau laki-laki itu umumnya yang besar. Kalau perempuan buktinya sudah. Darah mengalir pertama adalah Sumayyah. Sudah dan seterusnya syuhada, Badar, syuhada, Uhud, Sayyidina Hamzah bin Abbas, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, itu semua adalah syuhada-syuhada, darah yang mengalir demi melanggengkan, membesarkan perjuangan agama Islam. Dan yang kita hauli malam ini juga syahadatul sibti Rasulullah, syahada Imam Sayyidina Husain, tidak akan percuma, tidak sia-sia. Islam bisa sampai ke Indonesia itu antara lain sebab syahada Sayyidina Husain. Begitu Sayyidina Husain Ahlul Bait dibenci oleh penguasa, maka ada salah satu keturunannya, kan Sayyidina Husain punya putra Haizir Abidin, Haizir Abidin punya putra Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir punya putra Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq punya putra Musa Al-Kazim, Ismail, Musa Al-Kazim, Muhammad Al-Abtab, dan Ali Al-Huraidi. Ali Al-Huraidi hijrah dari Irak ke Madinah, malah sekitar 10 kilo dari Masjid Madinah, tapi sekarang sudah dibongkar. Kuburannya sudah jadi jalan tol sudah di Madinah. Namanya Imam Ali Al-Huraidi bin Ja'far Sadiq. Imam Ali Al-Huraidi nanti punya putra namanya Isa. Isa punya putra namanya Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman. Dari Yamanlah Ahmad Al-Muhajir mempunyai keturunan sampai ke Kamboja, sampailah ke Cirebon, sampai ke Gresik, ke Jawa, para wali semua inilah, itu semua keturunan dari Sayyid Ali Al-Huraidi atau Ahmad Al-Muhajir Ibn Isa Ibn Ali Al-Huraidi Ibn Ja'far Sadiq Ibn Muhammad Baqir Ibn Azhar Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Jadi hikmahnya besar sekali. Seandainya Ahlul Bait itu tidak dimusuhin, misalkan hidupnya mewah, senang, happy di Irak, misalnya di Baghdad waktu itu, atau ya enggak akan sampai ke sini, atau minimal molor ke sininya lah. Karena di sana dikejar-kejar, dibenci, maka semua menyelamatkan diri, antara lain Ali Al-Huraidi, dan beliau tidak berpolitik, beliau hanya ta'lim, tadris saja, tidak berpolitik, tidak seperti kakaknya Musa Al-Kazim atau Ismail. Beliau tidak berpolitik, kemudian punya anak Isa, Isa punya anak Ahmad, Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, keturunannya sampailah ke negeri Jawi, negara Jawa. Jawi itu yang hidungnya pesek, bukan Pulau Jawa. Mana yang hidungnya pesek itu Jawi, Brunei, Malaysia, itu yang hidung pesek lah Jawi itu. Hadirin saya hormati. Jadi, syahadat Sayyidina Husain tidak sia-sia. Tidak. Tidak begitu hilang saja, tidak. Tapi dengan syahadat Sayyidina Husain mempercepat Islam tersebar kemana-mana, terutama ke timur, akhirnya sampai ke Indonesia dengan cepat. Seandainya tidak ada syahadat Sayyidina Husain, barangkali sejarah lain ceritanya, entah kapan bisa nyampe ke sini. Hadirin saya hormati. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita memuliakan, menghormati, mengenang kembali, mengambil pelajaran sangat berharga dari pengorbanan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bukan cucunya, bukan keponakannya, bukan besannya Rasulullah, tinggal menghormati saja kok malas banget. Kita ini bukan apa-apanya, hanya sekedar umatnya, pengikutnya yang diperintah agar mencintainya, begitu saja malasnya luar biasa. Para ada tidak orang tidak percaya, tidak percaya. Hal itu apa? Kirim doa itu tidak sampai. Coba doanya dibalik. Saya tidak percaya kalau saya doakan Bapak saya masuk surga, kirim mudah-mudahan diampuni. Tidak percaya. Sudah saya balik doanya. Mudah-mudahan Bapak sampai cepat di kuburan. Mudah-mudahan Bapaknya sampai di ganden mungkar nakir. Mudah-mudahan Bapaknya sampai keseng masuk neraka. Sudah marah enggak? Kalau marah, berarti sampai itu. Ayo, berarti mengaku bahwa doa itu sampai. Bangga. Saya mendoakan Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa'ajajan wa'afanhu. Tidak percaya. Bahkan sampai doa itu untuk orang mati sudah. Doakan mudah-mudahan diampuni masuk surga. Dibalik aja doanya. Mudah-mudahan masuk neraka. Coba marah enggak? Kalau marah, berarti ente percaya doa itu sampai. Tadi waktu doain baik enggak sampai. Kalau doain jelek, marah. Sampai ya? Sampai ya? Percaya sampai ya? Hadirin yang saya hormati. Islam yang datang di bawah Rasulullah dan para ahli bait ke Indonesia, ke Jawa ini, hadirin, Islam ahli sunnah wal jamaah. Islam yang selalu menjunjung tinggi tawassut, berpikir modern, tidak ekstrim. Itu yang dibawa oleh para habaib, para wali songo, para sayyid, para sarda yang dibawa ke Indonesia ini. Islam yang melalui dakwahnya, melalui budaya, melalui seni, melalui ilmu pengetahuan, akhlakul karimah, muasyarah bil ma'ruf. Tidak, bukan Islam keras yang memaksa orang, kalau enggak mau Islam saya bunuh. Coba kabrik rumahnya, enggak. Dulu enggak ada kabrik kayak gitu dulu. Dulu enggak ada, enggak kalau sekarang ada. Dulu enggak ada sain Habib balak kayak gitu. Yang saya anggap, saya kan Habib. Saya Al-Maghribi, semua juga Habib. Sultan, Sunan Putih juga Habib. Enggak ada yang galak tuh. Tapi akhir-akhir ini muncul fenomena Islam disebarkan dengan kekerasan, dikira itu jihad, dikira itu berjuang. Itu bertentangan dengan apa yang telah dimulai oleh Ahlul Bait ketika pertama kali mendakwakan Islam di sini. Para habaib, para sahabat datang ke sini membawa ilmu, membawa akhlak, sambil berdagang, sambil bergaul, memberi contoh baik. Sampai-sampai memasukkan ribuan kata bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Itu jasanya para habaib dulu. Majelis, dewan, wakil, musyawarah, rakyat, bahasa Arab semua itu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahasa Arab semua itu. Lezat, hebat, dahsyat. Ngarap bahasa Arab. Asalnya madorok. Orang Jawa, ayo ke Cirebon, pelalan, pelak, kabol. Mencari fagol, mencari keutamaan, kelal, Masya Allah, Cirebon. Asal mulanya fagol, mencari keutamaan, atau mencari pelal dulu dan ke Cirebon. Banyak sekali ribuan kata menjadi bahasa Indonesia. Selama ribuan kata asli bahasa Arab itu masih kita pakai, selama itu pula Islam masih ada. Itu dulu cara berjuangnya seperti itu. Coba sekarang yang paling hebat, yang paling rasa Islam itu, coba tiap bulan masukkan bahasa Arab jadi bahasa Indonesia, 5 aja tiap bulan. Bisa enggak? Yang paling Islam itu loh. Kalau saya kan kurang Islamnya. Yang paling Islam itu yang. Dulu para wali, para ulama, bagaimana mewarnai, memodifikasi, memoles budaya Jawa menjadi terwarnai dengan Islam. Tidak ada paksaan dalam dakwah. Tidak ada ikhlas dalam dakwah. Dan itu sesuai dengan ajaran Islam. Ada seorang namanya Al-Hasin. Dari Bani Salim, dari Khazraj. Hasin, misal ya, Hasin. Dia musyrik. Punya 2 anak masuk Kristen. 2 anaknya masuk Kristen. Ini masih musyrik. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, dia masuk Islam, si Hasin ini. Nah, setelah masuk Islam, si Hasin memaksa anaknya supaya masuk Islam yang sudah Kristen sejak dulu itu. Turun ayat Al-Quran, la ikraha fid din. Fattabayyana rusulullah. Jadi asbabun nuzulnya la ikraha fid din itu salah satu sahabat Rasul Al-Hasin dari Bani Sulaim, dari Khazraj, memaksa 2 anaknya agar masuk Islam yang dia sudah Kristen sudah lama. Sebelum dia masuk Islam, anaknya 2 sudah masuk Kristen. Dipaksa untuk masuk Islam. Keluar larangan dari Allah, la ikraha fid din. Jangan maksa cara dakwah itu. Oleh karena itu, mari kita kelompok yang ahli sunnah, kelompok ahli baik, kelompok muhibbi ahli baik, kelompok yang mencintai ahli baik, mencintai Sayyidina Husain. Mari kita tunjukkan bahwa kita berakhlak, bahwa kita mempunyai akhlak yang tinggi. Jangan sekali-kali menggunakan kekerasan. Sama sekali tidak menggunakan syiddah wal ikrah. Memaksa kekerasan harus kita jauhi. Tetap kita harus dakwah dengan bil hikmah, wal mau'izatil hasanah wal mujadalah. Rasulullah ketika Fathu Makkah, Ramadan tahun 9 Hijriah, begitu masuk kota Mekah, beberapa banser, entah dari mana banser dari Jawa Timur barangkali, itu bawa sepanduk sambil ngomong begini, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari berdarah-darah, hari pembalasan. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi. Yang dulu mempereng kita mempereng lagi. Yang dulu menghina kita hina lagi. Rasulullah dengan siapa itu? Anu Rasulullah, Banser Pasuruan namanya. Jadi ganti Banser Cirebon. Tarik itu Banser itu, tak ganti Banser Cirebon. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini bukan hari pembalasan, tapi hari saling membangun kembali kasih sayang, membangun kembali saling merahmati. Begitu tersebar al-yaum yaumul marhamah, semua orang Quraisy yang tadinya musuh Rasulullah berduyun-duyun mendatangi Rasulullah dengan minta maaf dan masuk Islam. Bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Engkau orang yang mulia, putra orang yang mulia, cucu seorang yang mulia, semuanya masuk Islam. Turunlah ayat bima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafadzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr faiza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, dengan perangaimu, dengan sikapmu, dengan karaktermu yang lemah lembut santun, maka mereka berduyun-duyun simpati ikut kamu. Seandainya kamu kasar, congkak, sombong, niscaya orang-orang itu akan meninggalkan kamu. Oleh karena itu Muhammad, orang yang tadinya memusuhi kamu, fa'fu anhum, maafkanlah. Bukan hanya maafkanlah, wastaghfir lahum, mintakan istighfar kepada Allah. Bukan hanya itu, sudah dimaafkan, dimintakan istighfar, wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka bersama-sama menatap masa depan yang lebih baik, musyawarah, tukar pikir, mari ke depan seperti apa harus maju. Mereka tadinya musuh, diajak berempuk bersama. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang namanya agama Islam bukan hanya dinul akidah. Bukan hanya ngajarin akidah. Bukan hanya dinus syariah. Bukan hanya ngajari perintah sholat, perintah ibadah. Tapi Islam, di samping dinul akidah wa syariah, dinus haqafah, dinul ilmi wa haqafah, dinul hadara wal adab, dinul taqaddum wa tamaddun. Islam agama modern. Islam agama yang membawa ilmu pengetahuan. Islam yang membawa peradaban kebudayaan. Dulu dari Surabaya sampai Granada, dari Surabaya sampai Spanyol, dari Indonesia Timur sampai pojok barat, Cordoba, yang diglobalkan oleh misi Islam adalah globalisasi akhlak, globalisasi ilmu pengetahuan. Bukan globalisasi fitnah, fujur, fusuk, bahkan kufur, fahisyah, fawahish, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Globalisasi dulu dibawa oleh Islam dari timur sampai ke barat, awlamatul ilmi wa taqafah, awlamatul hadara wa taladun wa taqaddum. Nah, dalam rangka membumikan langit, memanusiakan ajaran Allah, membudayakan akidah, menjadikan peradaban sebuah doktrin. Dulu para kiai melihat orang Jawa sesajen, nasi sedikit sawincup di dalam pojok, gak ngusir setan. Riben, kiai riben. Aja, musir, buatan, dibungkolan caranya, dibungkolan caranya. Ente kan sugi. Batas sesajen aja musuh wincuk atau patang wincuk yang pojok papat. Kenapa kiai? Nyembe wedus. Nyembe sapi ya kena, wedus ya kena. Nurut, nyembe wedus. Jadi kirang wincuk, jadi kirang piring. Seket piring. Barang jadi seket piring, jalanin di kiai. Yang pojok ini jalan seket piring. Ya di jalanin pojok, undang tangga, batur, semarat-marat, kumpul, toli mata dona, hampir selamat. Selamatan. Kasih wincuk yang pojok ke bagian. Punya ongko-ongko susah wincuk pojok ke bagian. Aja dilarang. Tapi susah ke piring, susah ke piring yang beli sapi, dijalankan. Tangga dudanya kabe, maka zikir, kelindungan, ambil selamat. Itu gitu loh, caranya dakwah. Membudayakan nilai langit. Membudayakan zikir. Memanusiakan zikir. Zikir goblok. Maka diri neraka. Wah, pada Melayu kabe, wis. Bid'ah. Musyrik. Ya Allah. Ngerti beli bid'ah aku mas. Ngerti beli bid'ah. Pendidikan beli dilakonin kanjeng Nabi. Beli diajaran kanjeng Nabi. Bid'ah haranya. Paham betul? Paham betul? Apa saja yang tidak dibikin oleh suatu bid'ah. Contoh. ilmu sunnah bid'ah, yang urut. Tulisan Arab, Quran, begini lagi zaman Kanjeng Nabi, tidak ada titiknya. Ba, ta, ta, polos. Jim, ha, ho, polos. Baru ada titik tahun 65 Hijriah. Abdul Aswad Ad-Du'ali yang membuat titik Quran. Tak titik nesor, tak titik orang duur, tak titik telu. Baru orang bisa baca Arab. Bisa baca bahasa Arab, tulisan Arab. Mustahana titiknya, sudah ada titiknya. Masih banyak yang tidak bisa baca Al-Quran, bahasa tulisan Arab. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Khalidi yang wafat tahun 184 Hijriah, gurunya Imam Sibawai, bikin syakal. Fathah, domah, kasroh. Undang muridnya, arahnya kois-kois, nyekel pulpen, kertas. Dengan cangkem isun. Kalau kamu lihat mulut saya buka, berarti fathah, corak di atas, fathah. Kalau kamu lihat mulut saya itu pecah, bibir saya pecah, kasroh, kasroh, corak di bawah. Kalau kamu lihat mulut saya itu manyun, manyun mencucu. Nah itu dom, dom itu mencucu. Tandanya apa? Wawu kecil. Itu loh. Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahi. Sudah ada titik, sudah ada harokat fathah domah kasroh. Masih banyak orang tidak bisa baca Quran. Orang Banyumas sampai sekarang masih akan lebih ngalamin masih sampai sekarang. Kalau kamu bisa cewek sangit ngakil. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam wafat tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid qiraatil Quran. Ilmu agar baca Qurannya benar baik. Baru terdengar ada istilah idgham, ikhfa, idhar, qorqola, qurqala, madlazim, majais. Ya, ya paham kan ya? Jadi ilmu tajwid baru ada tahun 200-an lah. Yang ngarang namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224. Mau benar baca Quran, pakai ilmu tajwid. Tidak pakai ilmu tajwid, tidak akan benar baca Quran. Mau benar, pakai ilmu tajwid. Ilmu tajwid, bid'ah. Bukan kalangan Rasulullah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Dan semua ilmu itu bid'ah. Rasulullah enggak ngajarin ilmu. Ya, contoh lagi. Ada seorang gubernur dari Asia Tengah, Amir Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Muhammad Ibn Idris Ibn Syafi'. Siapa itu? Siapa itu? Imam Syafi'i. Kalau namanya di Indonesia malah enggak tahu malah. Namanya Muhammad Ibn Idris Ibn Syafi'i. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i itu usianya cuma 54, bersetua saya 55. Imam Syafi'i itu usianya cuma 54. Dapat surat dari gubernur, isinya tanya. Tanya Syekh Imam, saya kalau baca Quran kelihatannya ayat satu dengan ayat yang lain bertentangan. Ada lagi ayat dengan hadis bertentangan. Ada lagi hadis dengan hadis tabrakan. Gimana Syekh? Imam Syafi'i panggil murid yang namanya Muslim. Muslim, ambil kertas yang banyak, ambilnya banyak kertasnya. Ambil pulpen yang banyak tintanya. Tulis Uktub Ar-Risalah. Tulis surat ya. Jawab pertanyaan. Jadilah Ar-Risalah suratnya Syafi'i itu 300 halaman. Dari kitab namanya Ar-Risalah. Cikal bakal prinsip-prinsip ilmu usul fiqh. Tariqatul istimbat. Tariqatul manhajul istidlal. Bagaimana memahami Quran. Bagaimana memahami hadis. Bagaimana cara ijma. Bagaimana kias. Kias awlawi. Kias tamthili. Kias burhani. Kias khitabi. Kias syekh. Ya Allah. Setelah ada usul fiqh. Kitab Ar-Risalah, maka orang bisa bagaimana cara memahami Quran dan hadis. Dilalatul al-Qad halama'aniha, mu'am, khos, mujmal, mu'ayyad, mu'sya, mu'fasol, begitu. Nah, setelah ada usul fiqh, barulah ilmu fiqh. Setelah ada ilmu fiqh, baru ada tulis, ada bunyi begini. Arkanus sholati arba'ata asyar. Sholat rukunya 14. Pertama takbiratul ihram. Kedua niat. Ketiga berdiri. Keempat baca fatihah. Kelima ruku. Keenam tumandang ruku. Di Quran tidak ada penjelasan itu. Di hadis boten wonten penjelasan rukunya sholat harus sekian. Tidak ada di hadis. Adanya di ilmu fikih. Jadi ente mau sholat baik benar ikut ilmu fikih, yaitu karangannya ulama. Bid'ah itu bukan bikin Rasulullah. Kalau hanya ikut Quran hadis, enggak bakalan bisa sholat. Enggak ada di Quran hadis caranya sholat. Paham enggak? Ya, satu lagi coba biar mantap. Satu lagi, biar mantap. Pergi haji. Kang Wawan baru datang haji, Kang Wawannya. Ada orang pergi haji. Masuk hotel, apa yang paling bagus, Grand Sarjan. Yang paling dekat dengan haram. Ambil kamar yang bagus, suite yang luas. Begitu mau tanggal 8 mau berangkat ke Arafah, dia ambil Quran. Cari ke Arafah itu dari hotel Grand Zamzam kemana? Berapa kilo? Kalau naik mobil berapa jam? Ada gak di Quran itu? Ada gak di Quran? Lihat di Quran mencari dari hotel ke Arafah, ke utara, ke barat, ke selatan, apa ke timur. Berapa kilo? Berapa jam? Kalau jalan kaki berapa jam? Ada gak di Quran itu? Gak ada. Cari di hadis Bukhari Muslim. Buka semua dari awal. Ada gak itu? Gak ada. Kalau ente mau pergi ke Arafah, ikut tuh. Itu kepala rombongan tuh. Ikut jai, ikut ustaz, ikut kepala rombongan. Nanti sampai ke Arafah. Gak usah buka Quran hadis, gak usah. Ikut aja tuh. Nah, ikut saja itu bahasa Indonesia. Bahasa Cirebon yang gak ada kan? Cirebonnya. Bon, paham? Bahasa Sunda yang ngiring. Pengen rugi bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa tadi? Kalau kamu ingin sampai ke Arafah, itu pemimpin kepala rombongan. Bahasa Cirebonnya menu babeka. Bahasa Sunda ngiring wae. Bahasa Arabnya taklid ya. Ada orang. Kalau kamu ingin cepat sampai ke Arafah, taklid. Ada orang itu. Nyampe ke Arafah. Kalau cari sendiri Quran hadis di hotel, Kang Wayan sudah pulang, dia masih di sana, masih cari di Quran. Mana itu Arafah itu? Dari hotel ke mana Arafah itu? Utara atau timur? Berapa kilo? Kalau naik mobil berapa jam? Ada di Quran itu. Kebetulan enggak, selesai-selesai insya Allah. Mau ke Arafah cari di Quran. Jadi kita ini tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik tanpa ilmu fikih. Ilmu fikih bukan bikinan Rasulullah, bukan bikinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau Husain yang enggak bikin fikih, bikinannya ulama antara lain Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, antara lain. Lain-lainnya juga banyak sekali. Mau benar ibadah, ikut imam-imam itu. Nggak ikut, salah semua ibadahnya. Sekarang kalau ada orang sholatnya bagus, tertib, sempurna, fasih. Saya tanya, Pak, sholatnya bagus sekali. Dari mana Pak belajarnya? Dari Quran dan hadis. Bohong! Tahu nggak? Kalau ada orang sholatnya bagus, Qurannya bagus, selesai saya tanya, Pak, sholatnya bagus sekali, Pak. Sempurna lah, hebat sholatnya. Fasih bacanya. Dari mana, Pak? Dari Quran dan hadis. Bohong! Pasti jawabnya dari bapak saya, dari guru saya. Nanti mentok-mentoknya gurunya itu dari Safina. Kegedean Safina, pasolatan. Kegedean pasolatan, tuntunan salat. Itu kalangan salat jam 1, kalangan salat jam 1. Jadi, yang namanya ilmu itu, yang namanya ibadah itu harus dengan ilmu. Sedangkan ilmu bukan karangannya Rasulullah atau para sahabat, tidak. Setelah hadis, bangku dulu hadis sahih, dhaif, hasan, hadis kena dinggo, tak beli. Dari siapa itu? Dan ilmu musalah hadis. Siapa yang bikin musalah hadis? Imam Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi, tahun 99 Hijriah, atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zaman sahabat tidak ada ilmu musalah hadis. Zaman sahabat tidak ada sahih, dhaif, munkar, maktu, mursal, marfu. Tidak ada. Ada istilah itu setelah tahun 99 Hijriah. Imam Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi atas perintah Umar ibn Abdul Aziz, karena sudah banyaknya hadis dhaif, hadis palsu. Itu. Jadi Islam itu agama ilmu pengetahuan, agama peradaban, agama budaya, agama akhlakul karimah. Bukan hanya doktrin, bukan hanya ajaran, bukan hanya iman dan ibadah, bukan. Sudah kalian Islam sangar ya. Doktrin sangar, galak. Ya, Islam adalah akhlak, Islam adalah perilaku yang baik. Islam adalah pergaulan yang husna, muasyarah yang baik. Di samping Islam juga ya memang akidah dan syariah. Jangan berhenti di situ. Oleh karena itu, kesempatan malam hari ini, mari tingkatkan akhlak kita. Tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Pahamilah Islam dengan baik, dengan benar. Kalau pahami Al-Quran tidak bisa polos, tidak bisa langsung, harus didukung dengan perangkat-perangkat asbabun nuzul, ilmu tafsir, ilmu qiraah, baru bisa paham Quran sedikit-sedikit. Baru bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, nahwu sharafnya, baru paham Al-Quran. Ingin memahami hadis, harus menguasai ilmu mustalahil hadis. Jangan cuma ngambil dari kalender 6, kemudian dikira paling ahli hadis. Rohu kalender, bukan rohu Bukhari Muslim. Dan surat ceramah 6 kali habis hadisnya, ke kalendernya 6 lembar. Begitu dipanggil ceramah yang 6 kali, habis hadisnya. Karena kalendernya 6 lembar. Nah, jangan sampai seperti ini, memalukan. Islam tidak menghendaki kita bodoh. Islam mendorong kita berilmu, cerdas, maju dan modern. Pada kesempatan hal Sayyidina Husain ini, mari kita i'tibar ambil hikmah perjuangan Ahlul Bait, perjuangan Habaib yang telah berjasa besar menyebarkan Islam ke segala penjuru. Kalau turunannya Sayyidina Hasan menyebarkannya ke barat, sampai ke Maroko, itu terus Sayyidina Hasan. Kalau terus Sayyidina Husain kebanyakan ke timur, ke sini. Semua ada hikmahnya, semuanya ada rahasia Allah menghendaki seperti ini. Sehingga akhlak Rasulullah diwarisi oleh Ahlul Bait, oleh Habaib, oleh Sadah, kemudian disebarkan, diajarkan kepada kita semua. Seandainya tidak ada Habaib, tidak ada Ahlul Bait, niscaya kita jauh akan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mencintai Ahlul Bait, mencintai dzurriyah thahirin, mencintai Habaib dan Sadah, karena beliau-beliau adalah yang meneruskan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu Islam ini karena dari beliau. Kalau hanya memuji-muji Rasulullah kemudian dianggap Syiah, aduh. Imam Syafi'i mengatakan begini, lauka naras dan hubbu ali Muhammadi fal yashhadi taqrani anni rafidi. Kalau mencintai Habib dianggap Syiah, saksikanlah wahai jin dan manusia, saya Syiah. Kalau mencintai Ahlul Bait dianggap Syiah, paham enggak? Kalau ada orang mencintai Habib Sayyid Ahlul Bait langsung dianggap Syiah. Berapa tahun sebagian? Tapi silakan saya dituduh Syiah. Kalau hanya karena mencintai Ahlul Bait saya dianggap Syiah. Lauka naras don hubbu ahli Muhammadi fal yashhadis taqolani anni rafidi. Seandainya yang namanya rafidah itu yang dimaksud mencintai Ahlul Bait, cuman Ahlul Bait dianggap Syiah. Okey, tidak apa-apa. Anggaplah saya Syiah. Saksikan wahai manusia dan jin. Itu Imam Syafi'i itu. Nah, oleh karena itu, mencintai Ahlul Bait syaih wa syiah syaihun akhar. Kita semua ahli sunnah wa jamaah harus mencintai Ahlul Bait, mencintai zuriyah, mencintai Habaib dan Sadah. Kita ahli sunnah wa jamaah. Tragedi Karbala bukan hanya miliknya Syiah. Tragedi kemanusiaan ini. Ada orang dibantai sekeluarga, dihancurkan di Padang Karbala. Tragedi kemanusiaan. Bukan hanya tragedinya Syiah. Bukan hanya tragedinya Iran. Tragedinya dunia. Seandainya ada, seandainya waktu itu sudah di Dewan Keamanan. Padahal sudah rapat Dewan Keamanan itu. Mengutuk kejadian Karbala. Gitu. Jadi ini adalah tragedi kemanusiaan. Bukan hanya tragedi milik kelompok tertentu. Milik kita semua. Terutama umat Islam. Apapun mengatnya. Ada orang dibantai dengan mazlum, dengan sangat, sangat kejam, sangat keji, sangat sadis. 70 sekian orang dibantai, diinjak-injak kuda sampai menyatu dengan tanah, kepalanya dipamer-pamerkan, diarak-arak. Itu kezaliman yang luar biasa. Tragedi kemanusiaan. Semua manusia, bukan hanya umat Islam. Semua dunia ini harus ikut. Apa? Harus ikut sedih dengan kejadian Karbala ini. Bukan hanya Syiah, bukan hanya Ahlul Bait. Kita semua, umat Islam harus. Bahkan semua manusia harus mengutuk pelaku pembantaian di Karbala. Gitu. Jadi, kalau kita masih ada kemanusiaan, masih ada rasa kemanusiaan, kita ikut sedih dengan kejadian Karbala. Apapun alasannya, kita harus ikut sedih, ikut berduka, ikut prihatin bahwa sejarah Islam terjadi seperti itu. Ini kejadian tragedi manusia yang diinjak-injak ini adalah hak asasi manusia ini. Jangan hanya punya itu acaranya Syiah, itu acaranya Ahlul Bait. Gobloknya enggak rampung-rampung sih, Masya Allah. Hadirin yang saya hormati. Baik. Dimulai dari malam ini seterusnya, jadikan kota Cirebon khususnya umat Islam yang ramah, umat Islam yang santun, umat Islam yang beradab, yang berbudaya, berakhlak. Lawannya apa? Lawannya beradab apa? Lawannya opositnya. Beradab, kata beliau apa ini? Jahiliyah arane. Makanya uang karpe derek main hakim sendiri, ngaku bener derek, ngaku paling hebat derek. Apa arane? Paham, alhamdulillah, paham sudah. Lawannya sama dun, kakofa, adoro, lawannya adalah jahiliyah. Main hakim sendiri, ngaku benar sendiri, meradakan orang lain, tidak menghargai hak asasi orang lain, itu namanya jahiliyah. Lawannya kakofa dan sama dun. Jadi lawannya jahiliyah bukan Islam. Lawannya Islam bukan jahiliyah, lawannya Islam kufur. Tapi lawannya tamadun adalah jahiliyah. Alhamdulillah kita yang ada di sekarang, yang di malam hari yang ada di sini, orang-orang yang mutahaddin, mutahaddir, mutaqafin, orang beradab, berakhlak, berbudaya. Orang yang menghalangi acara ini barangkali itulah. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan besok dia menyesal dan insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan mereka akan menerima acara ini. Tunggu saja, sabar sajalah. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Latiful Jazak, ungkuf bina fima najal, innaka Latiful Jazak.